zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing godin kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing cara si tinali sumpen aku ismatilah iman kura tambah meskipun aku rasu warga neraka lah kena nopo darah podoa ini dunia ya pertunjukan kudratullah ini akhirat ya pertunjukan kudratullah jadi pikiran si tinali seperti itu buatin sampean tak latih ya tak latih seneng pangeran misalnya begini sampean tak latih ya. Harus latihan memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan enggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman enggak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita enggak melalui itu. Ujuk-ujuk. Wujud. Kadang aku mati ya wedi. Mau mati jebule kiamat sak juta tahun kasih opo ae nang kuburan. Maksud di Khalilah itu. Opo ae tentenan. Makanya aku ya ora roh pom tak tinggal turu. Turu sakmono kan yo nglilir. Nang lilir terus nang ndi? Apa mlaku-mlaku nang donya opo piye? Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya opo jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan kuburan iku opo? Apa ngadepi mung kan akhir tukaran terus yo kesel kan tukaran. Tukaran kok nopo ratusan ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali, gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa-apa juga gampang. Ini macam wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip ora roh karepe. Ngerti-ngerti urip. Mati ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ora roh karepe. Pokoknya wa mata sya'una illa. Ya sya'wa. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti-Tuhan. Anti-Tuhan pokoknya. Dia ditanya. Lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu, tahu-tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah. Mulai disebut kalimatu haqqin. Alihya nahya wa alihya namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata. Yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu, kalau makna syariat begini dan ini benar juga. Mulane kowe nek dadi ulama, nggih ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saiki tak warai tenan. Sampean kan biasa wiridan lailailu kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok. Sampai sing darani bid'ah wae akhire ya melok tanggane napa? Tahlil. Soe wae. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu pengap kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya, jadi di sini ulama ya demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik, ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama Ahli Sunnah penyebut itu terus izin. Mulanya kiai-kiai harus dalil, kalau Ibnu Taimiyah mereka dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita, termasuk Syed Muhammad Piyambak, nanya Ibnu Taimiyah, kalau Syekhul Islam, kalau tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya sudah di kitab, kaya dalil fastabiqul khairat, ini apa, dalil ya dewe-dewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang gak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhabe ya Abu Hanifah. Saya ini arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi gak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab. Safi. Tapi tahu-tahu, iki madhab NU, iki madhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madhab? Ngalime sepiro, nganti dadi nopo? Madhab. Tapi sudah dibahas, sampai dadi nopo? Sekwajo kabeh ini. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampean ben nglafal la ilaha illallah iku keren iki, keren tenan mboten keren-keren. Nanti kali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min ajliha khuliqatil jannah wa min ajliha khuliqatin nar. Terus wamin asliha khuliqatid dunya, wamin asliha buisatir rasul, wamin asliha qatalar rasul. Wah terus sampai sekarang saya tak bedai, surga itu kan digawe kelas VIP.